Jawaban lumpur Lapindo. Panas lumpur menyengat bagai membakar bumi. Bisa sejuta umat di dalam menanti turunnya hujan. Lapar sembuh menyengat bagai membakar bumi. Gelisah sejuta umat di dalam menanti orang beriman. Hentikanlah lumpur.